Bismillah, semoga kesehatan dan keberkahan dilimpahkan Allah kepada antum ya Ustaz. Anda bekerja di pengemboran minyak lepas pantai di daerah lain dan tinggal di ajungan kapal sampai waktu 4 minggu lamanya. Selama di lepas pantai, Anda tidak pernah sholat Jumat, sedangkan di kapal itu ada jamaah yang melaksanakannya. Tapi Anda ganti dengan zuhur yang dikosor jadi 2 rakaat. Apakah ini benar sesuai syariat yang telah Anda lakukan? Barakallahu fikum. Baik. Ada sedikit ikhtilaf dari para ulama, tetapi yang rajih wallahu ta'ala a'lam bahwa kalau dia bisa melaksanakan Jumat itu lebih afdal, itu lebih afdal. Sehingga safar itu ada dua jenis, safar nazil dan safar ala jaddi sair. Safar nazil artinya orang yang safar tapi sedang singgah di satu tempat, sedangkan safar yang disebut ala jaddi sair, di atas jaddi sair artinya sedang betul-betul berjalan. Apakah di daratan ataupun di udara atau di atas bus, di atas mobil, nah, ini keduanya berbeda. Kalau dia dalam keadaan ala jaddi sair, maka di sana ada keringanan, kemudahan untuk mengkosor dan menjamak dan juga untuk tidak sholat Jumat. Baik. Tetapi kalau dia nazil, keringanan itu masih ada, bukan tidak ada, tetapi tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin dan juga sholat Jumat, dan juga dia dalam keadaan tidak menjamak sholatnya. Tetapi kalau qasar ketika kamu sholat sendirian, dianjurkan sebagaimana Rasulullah SAW ketika di Mina, beliau musafir, tetapi beliau mengqasar tidak menjamaknya. Maksudnya tidak menjamak, beliau sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat dikosor tapi tidak dijamak. Sholat asar di waktu asar 2 rakaat tidak dikumpulkan dengan duhur. Maghrib 3 rakaat, isya pada waktu isya 2 rakaat. Demikian yang ditekankan kosornya dan tidak jamaknya. Sedangkan sholat Jumat, pernah ditanyakan pada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah tentang keutamaan sholat Jumat. Kata beliau, keutamaan sholat Jumat sangat besar. Kalau engkau menemui sholat Jumat dan engkau mampu sholat Jumat, kenapa kau tinggalkan? Barakallahu fiik.